Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau bertanya ya Ustaz, bila seseorang telah meninggal, terputus untuknya pahala seorang amal kecuali dari tiga hal yang tetap kekal, yaitu pertama sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Apakah hatinya? Idza mata ibnu Adam anqata amalu illa min thalathin. Amalnya anak Adam itu akan terputus. Amal Anda itu akan terputus kalau Anda mati kecuali tiga. Amal jariah, Anda pernah sedekah ke masjid, bangun pesantren. Kemudian ilmu yang pernah Anda ajarkan. Kemudian yang ketiga adalah Anda punya anak soleh mendoakan Anda. Selain ini adalah terputus. Ini berbicara tentang amal siapa? Amal Anda sendiri. Adapun kalau amal saya berikan kepada Anda, tidak ada hubungannya. Ya terserah, kalau Allah memberi, beri sampai. Ya, ini orang memahami, dipikir amalnya seseorang itu terputus, dipikir orang lain tidak bisa. Jadi doa tidak ada gunanya orang lain nanti. Sehingga pengen mengingkari tahlilan itu tidak usah. Ya, maksudnya ini kan orang salah paham. Padahal dari riwayat bukan tiga, ada tujuh. Yang tidak akan terputus tujuh. Sumur yang pernah digalinya, kurma yang pernah ditanamnya, aliran sungainya. Ini ada, jadi yang bukan tiga saja, itu kan tiga salah satu hadis saja yang dihafal oleh orang yang anti tahlil saja itu. Padahal masih banyak hadis yang lain yang menerangkan banyak amal-amal yang tidak terputus, bukan tiga. Dan sepakat ulama, amalnya orang bisa saja nyampe ke orang lain. Amalnya orang lain bisa nyampe ke orang lain. Menghadiahkan amal itu bisa. Menghadiahkan amal baik itu bisa kepada orang lain, dan ini nyampe, dan ini disepakati oleh semua ulama tiga madhab. Madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Ahmad bin Hanbal, madhab Imam Malik mengatakan amal kita kalau kita hadiahkan ke orang nyampe, kecuali menurut Imam Syafi'i. Tuh. Ya ini dipegangi, ih kesempatan tuh Imam Syafi'i indah, ini Indonesia kok begitu. Nah, ini orang aneh itu. Ayo ngadep sini kalau memang Anda mau tanya. Ini kesempatan, Imam Syafi'i melarang, loh kok kamu masih saja, ini gimana ini orang Indonesia, katanya Syafi'i. Sampai ada buku disebar, dikasihkan, dihadiahkan ke rumah kita, lihat. Menurut Imam Syafi'i, menghadiahkan amal tidak boleh. Sudahlah, tinggalkan Imam Syafi'i, menurut imammu Imam Ahmad bin Hanbal gimana? Nah, itu saja, menurut Imam Malik gimana, kok kayak imam cuma satu saja. Nah kalau sudah masalah khilaf, jangan dipakai untuk mencaci maki orang. Dan ternyata, itu loh kalau lagi mau, dipegangi Imam Syafi'i, kalau lagi tidak suka Imam Syafi'i goblok gitu, kurang ajar ini orang. Kalau lagi seneng Imam Syafi'i dipegangi, lupa Imam Malik, lupa Imam Abu Hanifah, lupa Imam Ahmad bin Hanbal, dipakai Imam Syafi'i. Lihat loh, masyarakat Indonesia goblok bener, katanya pengikut madhab Imam Syafi'i. Sudah dikasih tahu Imam Syafi'i mengatakan amal nggak bisa nyampe, kok masih diikuti. Nah lagi mau, tapi giliran ketemu yang lain ya Imam Syafi'i goblok. Nah, ini musibah. Jadi di saat berpegang kepada urusan amal ini, berpegang kepada Imam Syafi'i, lupa Imam Maliknya, lupa Imam Ahmad bin Hanbalnya, lupa Imam Abu Hanifahnya. Lebih dari itu, yang dimaksud Imam Syafi'i, diterjemahkan oleh murid-muridnya adalah, yang dimaksud gak sampai menurut Imam Syafi'i itu, kalau Anda membaca Al-Quran saja, gak dialamatkan kepada orang tersebut. Ya jelas gak nyampe, kan begitu. Sebetulnya ada penjelasan, ini adalah di antara problem yang saat ini merambah banyak di Indonesia, yaitu lagi karena dipegang oleh orang-orang yang enggak beres saja sudah. Biar datang ke rumah nanti, besok rombongan ke rumah, biasanya begitu. Kita nunggu-nunggu untuk menjelaskan, bahkan kita mengumpulkan naskah-naskah dari imam-imam yang mereka percaya mengatakan kalau ada orang, ini tanggung jawab, yang mendengar suara ini barangkali tidak terima datang ke rumah, saya datang ke nasnya seorang alim yang sangat diagungkan oleh orang anti tawassul dan anti tahlil. Nasnya ini, teksnya ini saya simpan dan ada, dan ini kita baca berulang-ulang dan saya bisa menunjukkan di mana tempatnya. Ini tanggung jawab. Bunyinya begini. Kalau ada orang yang mengatakan amal itu enggak bisa nyampe, dia sendiri ahli bid'ah. Bukan saya yang ngomong ya. Kalau ada orang yang mengatakan amal tidak bisa sampai ke orang lain, dia sendiri adalah ahli bid'ah. Semuanya dengar dan direkam ini ya. Kalau sampai omongan kami ini dusta, jangan didengar semuanya yang saya sampaikan. Selesai. Ini adalah dinukil dari seorang yang sangat dipercaya oleh mereka. Kalau sudah disebut orang itu, beres semuanya. Tapi ini ternyata orang tersebut mengatakan bahwa amal yang diberikan, dihadiahkan kepada orang lain, ini ceritanya begini. Kalau ada orang membaca tasbih, tahlil, dan tahmid, lalu dihadiahkan kepada orang yang mati, nyampe atau tidak? Teks soalnya begitu. Dijawab, nyampe. Kemudian waktu orang tersebut menafsiri wa alaysa lil insani illa ma sa'a, orang tersebut menjelaskan ini bukan menunjukkan bahwasanya amal orang lain tidak bisa sampai, tapi ini hanya mengatakan orang itu berhak mendapatkan usahanya sendiri, tidak berhak mendapatkan orang lain. Tapi kalau orang lain ngasih, ibaratnya Anda kerja dapat gaji atas kerja Anda. Kalau Anda ngambil gajinya orang lain enggak boleh. Tapi kalau orang lain ngasih boleh enggak? Ya boleh, begitu. Bahkan kalau ada orang mengatakan enggak nyampe, maka orang itu adalah ahli bid'ah sendiri. Selesai. Ini perlu dikukuhkan masalah-masalah semacam ini agar tidak banyak khilaf. Anda tidak mau tahlilan, kami doakan masuk surga insyaallah, tapi jangan mencaci maki.